إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار معاشر المسلمين رحمكم الله kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan pembahasan kita tentang adab siam, adab-adab ketika sedang berpuasa. Pada kesempatan sore ini insyaallah kita akan mengambil tema tentang salah satu sunnah dari sekian banyak sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika seseorang menjalankan ibadah puasa, yaitu di antara sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam adalah makan sahur. Telah diketahui bahwa sahur merupakan sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat ditekankan, yang sangat dianjurkan. Betapa banyak hadis-hadis yang memberikan anjuran, yang memberikan motivasi kepada kita untuk makan sahur, bahkan meskipun dengan sekedar minum seteguk air. Kalau seandainya tidak ada makanan atau minuman yang lain, artinya sahur memang benar-benar adab yang harus diperhatikan dan hendaknya berusaha untuk senantiasa dilaksanakan. Di antara hadis yang memotivasi kita untuk makan sahur adalah sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Dalam hadis yang ringkas ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasahharu, hendaknya kalian makan sahur. Fa inna fis sahuri barakah. Karena sungguhnya di dalam makan sahur itu terdapat keberkahan. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagaimana telah dijelaskan tadi bahwa hadis ini menunjukkan tentang dianjurkannya untuk makan sahur bagi seorang muslim yang hendak berpuasa. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam menekankan perintah ini dengan menjelaskan hikmahnya, dengan menyebutkan alasannya. Fa inna fis sahuri barakah, kata beliau. Karena sesungguhnya di dalam makan sahur itu ada barokah. Masyarul muslimin rahimakumullah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam hadis ini ada beberapa lafaz yang perlu untuk dijelaskan maknanya. Di antaranya adalah lafaz sahur. Sahur bi fathis sin, dengan di fathahnya huruf sin, sehingga kita baca sahur, huruf sinnya di fathah. Artinya adalah ma yutasahharu bih, sesuatu yang dimakan ketika sahur, sesuatu yang dikonsumsi ketika sahur. Maka lafaz sahur itu artinya makanan yang dikonsumsi ketika sahur. Wa bi dhammiha al-fi'l. Namun apabila huruf sinnya di dhammah, sehingga kita baca suhur, maka artinya adalah al-fi'l, perbuatan makan sahurnya, aktivitas yang dilakukan ketika makan sahur. Maka perlu dibedakan antara kedua lafaz tersebut. Ini seperti lafaz wudu dan wadu. Kalau wudu huruf wawunya di dhammah, itu artinya perbuatan wudunya, fi'ilnya. Namun jika huruf wawunya di fathah, wudu, itu artinya air yang digunakan sebagai sarana untuk berwudu. Kemudian berikutnya adalah lafaz barakah. Barakah dijelaskan oleh para ulama artinya adalah kasratul khair wa dawamuhu. Barakah secara bahasa artinya adalah kasratul khair, kebaikan yang banyak, wa dawamuhu, dan senantiasa langgeng kebaikan tersebut. Sehingga atas dasar ini bisa kita ketahui bahwa di dalam makan sahur itu terdapat kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Di dalam sahur terdapat barokah. Artinya apa? Di dalam sahur itu terdapat kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Maka di sini perlu kita jelaskan apa saja gerangan kebaikan-kebaikan tersebut. Di antaranya adalah ma yahsulu bihi minal i'anah ala ta'atillahi ta'ala fin nahar. Di antara keberkahan dalam sahur adalah sahur akan menolong, akan mendukung seorang muslim untuk melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada siang hari ketika melakukan ibadah puasa. Orang yang makan sahur akan memiliki kekuatan dan stamina yang kuat dalam melakukan berbagai ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'ina al-ja'i' wadh-dhami' yaksulu 'anil ibadah. Karena sesungguhnya orang yang lapar dan dahaga, yaksulu 'anil ibadah, dia akan bermalas-malasan untuk melakukan ibadah. Bisa kita bayangkan ketika seseorang tidak makan sahur, tidak makan, tidak minum sama sekali, maka biasanya pada pagi hari dia akan merasa lapar dan dahaga. Akibatnya dia malas dan tidak semangat untuk melakukan ibadah. Pinginnya tidur terus, malas untuk membaca Al-Quran, malas untuk melakukan ibadah sunnah, malas untuk berzikir, berdoa dan lain sebagainya. Karena tadi fisiknya sudah lemah dan menahan rasa lapar atau dahaga, sehingga bisa memberikan efek yang tidak baik. Ini salah satu keberkahan dalam sahur. Wa min barakati sahur ana shaim idza tasahhara la yamullu i'adat as-siyam. Di antara keberkahan sahur adalah bahasanya, orang yang berpuasa apabila dia makan sahur, maka dia tidak akan malas untuk mengulangi ibadah puasanya. Dia akan terus semangat, akan senantiasa antusias untuk menjalankan ibadah puasa. Maka sahur akan menjaga semangat dan antusias untuk berpuasa. Khilafan liman lam yatasahar. Ini berbeda kondisinya dengan orang yang tidak makan sahur. Fa'innahu yajidu jarharajan wa masyaqatan yuskilani alaihil audata ilaih. Orang yang tidak makan sahur akan menjumpai kesulitan dan kepayahan. Yuskilani alaihil audata ilaih, yang memberatkan dia untuk mengulangi ibadah puasanya. Akhirnya dia tidak semangat melakukan ibadah puasa. Oh, ternyata berat melakukan ibadah puasa. Sejak pagi sudah menahan rasa lapar dan dahaga, dan tubuhnya lemas. Itu tiada lain adalah karena kesalahannya sendiri. Kenapa dia tidak makan sahur? Dan ini merupakan manfaat yang sangat nyata, bisa kita rasakan dalam keseharian. Manfaat duniawi yang sangat luar biasa bagi orang yang berpuasa. Kemudian berikutnya, barokah yang ketiga, wa min barokati sahur, di antara barokah makan sahur, at-tawabul hasil min mutaba'ati Rasul alaihi salatu wassalam. Pahala yang dihasilkan dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pahala besar telah menanti orang-orang yang makan sahur. Nah, kenapa demikian? Karena sahur ini merupakan sunnah dan tuntunan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bukan sebatas kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang berpuasa. Tidak demikian, harus kita sadari bahwa sahur adalah sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Pahala di akhirat nanti telah menanti orang-orang yang makan sahur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian berikutnya, wa min barakatihi aidan, dan juga di antara barakah yang terkandung di dalamnya, annal mutasahhir yakumu fi akhiril lail fayadkurullaha ta'ala. Orang yang makan sahur, dia bisa bangun pada akhir malam. Fayadkurullaha ta'ala wa yastaghfiruh, sehingga dia bisa berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan beristighfar kepadanya, memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara kita tahu bahwa sepertiga malam yang terakhir adalah waktu yang mustajab untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang sahih, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun pada setiap malamnya ke langit dunia ketika telah tersisa sepertiga malam yang terakhir. Man yad'uni fa'astajibalah, man yas'aluni fa'utiyah, man yastaghfiruni fa'aghfirullah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, barang siapa berdoa kepadaku, maka aku akan mengabulkan doanya. Barang siapa meminta kepadaku, aku akan penuhi permintaannya. Dan barang siapa memohon ampunan kepadaku, maka aku akan mengampuninya. Sehingga orang yang makan sahur berkesempatan untuk melakukan ibadah pada waktu yang mustajab tadi, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memperbanyak zikir dan beristighfar kepadanya. Allah pun berfirman dalam Al-Quran, wal mustaghfirina bil ashar, Allah memuji orang-orang yang beristighfar pada waktu sahur. Wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang beristighfar pada waktu sahur. Maka jangan lupa untuk berusaha memanfaatkan waktu itu dengan berbagai ibadah. Seandainya pun seseorang hendak melakukan qiyamul lail atau sholat tahajud atau sholat sunnah setelah pelaksanaan sholat taraweh di rumah misalnya, maka tidak masalah, boleh dia melakukan sholat lagi setelahnya, 2 rakaat, 4 rakaat dan seterusnya. Namun tidak boleh melakukan sholat witir lagi. La witroni fi lailah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Kalau sholat witirnya, maka jangan diulangi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berikutnya, Di antara keberkahan makan sahur adalah wa min barakatis sahur annahu ibadah, bahwa sahur merupakan sebuah ibadah. Telah kita jelaskan tadi bahwa sahur adalah sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Idza nawa bihil isti'anata ala ta'atillah, apabila seseorang meniatkan dengan sahurnya sebagai dukungan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wal mutaba'ata li Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dalam rangka untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sahurnya akan terhitung sebagai sebuah ibadah. Sehingga penting untuk berusaha menghadirkan niatan tersebut ketika makan sahur. Niatkan sebagai sarana pendukung untuk melakukan ibadah puasa Ramadan, untuk membaca Al-Quran, untuk melakukan ibadah sholat yang wajib maupun sunnah, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian juga dalam rangka untuk mencontoh sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian maka sahurnya akan bernilai ibadah dan membuahkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian barokah berikutnya adalah mukhalafatu ahlil kitab. Sahur merupakan upaya untuk menyelisihi kebiasaan orang-orang ahlul kitab. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim, fasal ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pembeda antara puasa kita dengan puasa orang-orang ahlul kitab adalah makan sahur. Secara umum kita diperintahkan untuk menyelisihi adat kebiasaan atau tradisi orang-orang ahlul kitab dari kalangan Yahudi maupun Nasrani. Di antaranya adalah dengan makan sahur. Orang-orang ahlul kitab mereka mengabaikan hal tersebut. Namun seorang muslim yang baik akan berusaha untuk melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan makan sahurnya sebelum melakukan ibadah puasa. Kemudian barokah yang lainnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Bahasanya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya akan bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur. Allah Subhanahu wa taala bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur. Demikian pula para malaikatnya. Subhanallah. Ini merupakan fadilah yang sangat luar biasa. Salawat satu malaikat saja sudah sangat luar biasa fadilahnya. Bagaimana kiranya dengan solawat Allah Subhanahu Wa Taala dan para malaikatnya? Tentang hal ini, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Inna Allah Azza wa Jal wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin." Sesungguhnya Allah Azza wa Jal dan para malaikatnya, mereka bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur. Hadis riwayat Ahmad dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam As-Sahihah nomor 1654. Masyarul muslimin rahimakumullah, demikian beberapa keberkahan yang ada dalam makan sahur. Maka hendaknya kita berusaha untuk menjaga sunnah tersebut dan semangat untuk melakukannya. Nah, kemudian sebagai tambahan faedah, perlu kita jelaskan bahwa sahur ini hukumnya adalah mustahab. Sahur itu hukumnya adalah sunnah, tidak sampai wajib. Padahal dalam hadis tadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan lafadz hadis tersebut dengan fi'il amr, tasahharu, kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan kata perintah. Dan telah diketahui bahwa adanya suatu perintah ini pada asalnya menunjukkan bahwa perbuatan tersebut hukumnya adalah wajib. Al-amru yaktadil wujub. Menurut para ulama, adanya perintah ini menunjukkan bahwa hukumnya wajib. Namun ternyata di sana ada beberapa hadis yang memalingkan kewajibannya menjadi sunnah. Ada beberapa hadis yang menunjukkan bahwa ternyata sahur itu hukumnya sunnah, sebatas anjuran saja. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkisah, "Dakhala 'alayya an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dzata yaum." Aisyah menuturkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah masuk menemuiku pada suatu hari. Waqala hal indakum syai', kemudian beliau bersabda, Nabi bertanya kepada Aisyah, hal indakum syai', apakah kamu memiliki sesuatu yang bisa dimakan? Fakulna la, maka Aisyah menjawab tidak, kami tidak memiliki makanan yang bisa dikonsumsi. Ya subhanallah, seperti itulah kehidupan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang penuh dengan kesederhanaan. Bahkan tidak jarang beliau mengalami kesulitan-kesulitan hidup dalam urusan duniawi. Tidak ada satupun makanan yang bisa dikonsumsi saat itu. Qal, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa inni idzan shaim. Kalau begitu, aku pada hari ini akan berpuasa. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Maka kisah ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menunjukkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam pada asalnya tidak berniat untuk melakukan ibadah puasa. Beliau menemui Aisyah pada pagi hari, kemudian bertanya kepadanya, apakah ada makanan? Ternyata tidak ada. Maka pada saat itu beliau berniat untuk melakukan ibadah puasa. Ini berlaku untuk puasa yang hukumnya sunnah. Boleh berniat untuk melakukan ibadah puasa setelah terbitnya fajar, setelah pelaksanaan sholat subuh, dengan syarat sebelumnya tidak mengkonsumsi makanan atau minuman. Maka boleh langsung meniatkan untuk melakukan ibadah puasa sunnah. Secara tersirat hadis ini menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelumnya tidak makan sahur, tidak ada niatan sama sekali untuk melakukan ibadah puasa. Maka dengan demikian sahur hukumnya adalah mustahab atau sunnah, dan para ulama telah bersepakat bahwa sahur adalah sesuatu yang hukumnya sunnah atau mustahab, tidak sampai wajib, dan bukan pula merupakan syarat sahnya ibadah puasa. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan sore ini. Semoga apa yang sedikit ini bermanfaat, dan kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.